السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، sidang jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah taala karena telah memudahkan kepada kita semua untuk menghadiri kajian ini yang mana telah datang di hadapan kita Syekhuna Al-Fadhil Abu Hafs, yang mana nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang pemuda dan seorang muslim ketika Allah memudahkan kepadanya untuk duduk belajar di hadapan seorang alim dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ayyub As-Sikhtiyani, beliau mengatakan, "Inna min sa'adatil hadas wal ajam ayyu waffaq ila 'alimin min ahli sunnah." Sesungguhnya nikmat yang besar dan kebahagiaan kepada seorang pemuda atau kepada seorang ajam selain orang Arab ketika Allah taala memudahkan bagi dia untuk belajar di hadapan seorang ulama dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah di hadapan kita ini telah hadir Syekh kita yang berasal dari Yaman. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan sedikit biografi tentang beliau agar kita semua mengetahui tentang kedudukan beliau di hadapan kita semua. Nama beliau adalah Abu Hafs Syafi bin Muhammad bin Salim An-Nu'man. Jadi nama beliau Abu Hafs Syafi bin Muhammad bin Salim bin Nu'man. Umur beliau sekarang beliau menginjak umur yang ke-27 tahun. Jadi beliau masih muda dan beliau belum menikah. Beliau dilahirkan dari seorang bapak dari Yaman dan ibu beliau dari Mesir. Jadi percampuran antara Yaman dan Mesir. Sekarang beliau wazifah atau kegiatan beliau, beliau adalah mudir Markaz An-Nu'man lil Buhuth wat Tahqiq wat Dirasah wat Turjuman, yaitu beliau adalah seorang mudir terhadap suatu lembaga yang lembaga ini tugasnya untuk, jadi lembaga ini tugasnya untuk mengoreksi dan meneliti makhtutot atau manuskrip atau tulisan yang masih berupa tulisan tangan yang ada di negeri Yaman yang sangat banyak. Kemudian beliau adalah orang yang sangat produktif atau orang yang sangat semangat sehingga memunculkan dan menelurkan banyak dari karangan yang sangat ilmiah. Di antara karangan beliau adalah kitab yang menjadi landasan gelar yang beliau capai, yaitu magister. Beliau mengarang kitab Qada'ul Watar Fisharhi Nukhbatul Fikar yang berjumlah 3 jilid. Ini adalah kitab atau tahqiq beliau terhadap kitab ini, yang mana kitab ini sangat besar sehingga beliau mengeluarkan dalam tiga jilid. Kemudian kitab yang kedua yang beliau karang, yang sebagai landasan terhadap gelar beliau, yaitu doktoroh atau seorang doktor, yaitu kitab beliau Mausu'ah Al-Albani, yaitu kumpulan dari fatwa atau ceramah atau perkataan dari imam muhaddits yang besar pada zaman ini, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah, yang mana kitab ini insyaallah awas menata insyaallah akan beliau tulis dalam jumlah 50 jilid. Jadi kitabnya insyaallah akan beliau terbitkan kalau Allah telah memberikan hidayah ya, kepada beliau dengan jumlah 50 jilid yang sudah diterbitkan. Yang sudah diterbitkan dari kitab ini itu baru 9 jilid yang berkaitan tentang masalah perkataan Syekh Al-Albani di dalam masalah akidah. Insyaallah kalau Allah telah memudahkan bagi beliau, beliau akan menyempurnakan dengan jumlah 50 jilid. Ini mungkin sedikit dari biografi beliau. Kemudian sebelum kita memulai nasihat dari beliau, ini untuk mengingatkan bahwasanya ceramah beliau mungkin sampai jam 9. Kemudian nanti jam 9 sampai jam 10 insyaallah akan kita buka pertanyaan, tanya dan jawab, yang mana syarat dari tanya jawab ini harus ditulis, tidak boleh bertanya dengan lisan, tidak dibuka majal sesi tanya jawab dengan lisan. Setiap orang ketika memiliki iskal atau keraguan atau ingin bertanya, hendak menulis mulai dari sekarang. Insyaallah nanti ada ikhwah kita yang akan mengumpulkan pertanyaan, kemudian akan mencari mana pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang kita bahas. Maka saya meminta kepada Akhuna Khalil Muhammad Khalil Rahman, Aina Muhammad Khalil Takabdam. Kabarin ya cuma hasil. Nah ini insyaallah yang akan mengumpulkan pertanyaan dari setiap yang bertanya, kemudian akan mencari mana pertanyaan yang berkaitan tentang tema yang dimaksud. Dan beliau Abu Hafiz ini insyaallah pada kesempatan ini akan membahas tema yang sangat menarik dan sangat urgen pada kehidupan kita kali ini. Maka beliau akan mengangkat tema yang berhubungan tentang mu'amalatul hukam inda ahlu sunnah wal jamaah, yaitu bagaimana ahlu sunnah wal jamaah bermu'amalah dan berinteraksi dengan para pemimpin yang ada pada negeri ini. Ala syaikhin al-fadhil falyatawakkal mashkuran. وهو من قدماء تلاميذي ومن الله الشيطان الكريم أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل المسلم المنين. وأنا أحث إخواننا الحضور جميعا على الاستفادة منه ومن جميع إخواني الذين أخذوا ولازموا شيخنا الكريم أبو الحسن السليماني ممن رجع إلى اليمن منه أخونا الكريم أبو عوان وأخونا الكريم طلالي وأخونا الكريم سعد وكذلك أخونا الكريم خليل ممن رزق الله فضله وحفظا. وأن يستفيدوا من إخواننا الذين اكتملوا على شيخنا والذين انتشروا في ربوع إندونيسيا منهم أخونا الفاضل بحري قاسم في بكاسي وأخونا الفاضل زكريا في فرطو وما حولها. أسأل الله أن يبارك في جهودهم جميعا وأن يجعل ما يقدموه في ميزان حسناته يوما بالقلب. Setelah beliau memberikan mukadimah, maka beliau berterima kasih kepada Syekhina Abi Ali yang mana telah memuji beliau dan telah mempersilahkan kepada beliau untuk maju memberikan tausiah. Kemudian beliau sebelum memulai tausiahnya, maka beliau berterima kasih juga kepada organisasi atau lajnah yang telah mengadakan acara ini. Demikian juga beliau berterima kasih kepada Syekhihi, guru beliau, yaitu Syekh Abdul Hasan Hafizahullah, dan juga beliau berterima kasih kepada murid-murid beliau dari kalangan Indonesia seperti Ustaz Abu Khalil Mujahid dan guru-guru beliau yang telah pulang dari negeri Yaman, dari guru beliau Syekhina Hafizahullah, yang mana mereka semua telah membantu beliau untuk menghadiri acara ini sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Demikian juga kepada teman-teman yang lain seperti Ustaz Bahri Qasim yang berada di Bekasi dan juga Ustaz Zakaria yang berada di Purwokerto yang telah membawa beliau ke berbagai kota di kota Indonesia ini. Wa udzakiru faqat bi anna shaykhana al-karim Abul Hasan al-Sulaimani hafizahullah wa nafa'a al-muslimin bi hayatihi huwa min makabir ulama al-hadith fi hadha al-asr bal man la a'lamu 'alim bi hadith qad balagha mablagh shaykhina min al-'ilm ومن لازمه ساعة فقد أخذ حقا وافرا من العلم فكيف بمن لازمه سنوات وسنوات كإخواننا الأفاضل الذين قدمنا ذكرهم. Beliau melanjutkan terima kasih kepada Syekhuna Abu Hasan Al-Ma'ribi Hafizahullah yang mana Syekh Abu Hasan termasuk ulama besar pada zaman ini yang sangat kuat dalam ilmu hadisnya sehingga banyak keluar dan lulus dari tempat markas beliau beberapa thullabul ilmi, para penuntut ilmu dan para ulama yang sangat mumpuni di dalam ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Entah dari santri yang belajar beberapa tahun atau yang belajar sampai puluhan tahun. لا شك أن الله عز وجل لم ينزل في هذه الأرض داء إلا وأنزل له دواء. وإن من أعظم الداء الذي أصاب الأمة الإسلامية في وقت مبكر جدا من تاريخها هو داء سوء الفهم لفقه التعامل مع ولاة الأمور. هذا الداء الذي سبب افتراق أمة الإسلام من وقت مبكر جدا في تاريخها يعود إلى زمان الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. Tidak diragukan lagi bahwa Allah Ta'ala tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah Ta'ala menurunkan bersamanya obatnya, dan telah diketahui semuanya bahwa penyakit yang sangat parah dan sangat ganas pada zaman ini, yaitu jeleknya pemahaman, rusaknya pemikiran di dalam tata cara bermuamalah kepada para penguasa, sehingga kerusakan pemikiran ini menimbulkan perpecahan di antara kalangan umat Islam menjadi berkelompok-kelompok dan berbondong-bondong, bergolongan-golongan, sehingga inilah yang menyebabkan lemahnya kaum muslimin pada zaman ini. Kama qulna lakum أن الله عز وجل لم ينزل داء في الأرض إلا ومعه الدواء. وكما قلنا لكم أن أعظم داء أصيبت به الأمة هو داء التفرق والاختلاف. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر لنا دواء هذا الداء في أحاديث كثيرة من أشهرها وأصحها حديث العرباض بن سارية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكر الدواء، هذا هو الداء، الاختلاف والفرقة في الأمة المحمدية. ثم ذكر الدواء قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. Beliau mengulang perkataan tadi, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah Ta'ala menurunkan bersamanya obat dari penyakit itu. Dan penyakit yang sangat besar pada zaman ini yaitu penyakit perpecahan. Dan permusuhan yang ada di umat Islam, yang mana Rasulullah SAW di banyak hadis telah menjelaskan penyakit ini dan juga telah menjelaskan obat dari penyakit ini. Sebagaimana di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW bersabda: "Man ya'ish minkum fasayara khilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kalian, wahai para sahabatku, maka niscaya akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak di umat Islam. Kemudian beliau menyebutkan obatnya, yaitu fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, yaitu obatnya kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, yaitu para sahabat beliau. وكما ذكرنا لكم كان من أول أسباب الاختلاف والفرقة في الأمة الإسلامية سوء الفهم لهذا الباب، باب فقه التعامل مع ولاة الأمور، ولهذا جئنا لنتكلم عليه في هذا المجلس المبارك. سوء الفهم لهذا الباب تحدث منه مفاسد لا تقتصر على الأشخاص بل تعم الأمة جمعاء. ولهذا لما خرج الخارجون على الخليفة الراشد عثمان بن عفان وقعت بين المسلمين فتنا لا زلنا نعاني منها إلى يومنا هذا. Bagaimana telah beliau jelaskan bahwasanya penyebab yang pertama yang melanda kaum muslimin dari perpecahan adalah rusaknya pemahaman dan kelirunya pemikiran di dalam memahami bagaimana bermuamalah kepada para penguasa, yang mana salahnya pemahaman ini akan menyebabkan syubhat, kerancuan pemikiran yang akan menempel di setiap otak manusia. Dan kita telah mengetahui bahwasanya orang yang keluar dan memberontak sehingga menyebabkan Uthman bin Affan terbunuh adalah disebabkan karena salahnya pemahaman di dalam memahami bagaimana cara bermuamalah kepada para pemimpin. وعملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تقدم فعليكم بسنتي. اليوم سنتكلم عن حكم الله عز وجل وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة العظيمة، لأن هذا الباب لا يجوز أن يخاض فيه بالأهواء ولا يخاض فيه بالعقول، لأن مفاسده كما قلنا لا تقتصر على المرء، إنما تنتشر وتبلغ الأمة جميعا. وسأقسم الكلام معكم إلى مسائل وقواعد ذكرها أهل العلم واستدلوا عليها بآيات الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيكون ذلك ملخصا حتى يكون أقرب للفهم وأوعى للسامع. Ini semua karena untuk mempraktikkan sabda Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian semua untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membicarakan tentang hukum Allah SWT dan Rasulnya di dalam masalah bermuamalah kepada para pemimpin, yang mana pembicaraan kali ini yaitu dalam masalah yang besar ini adalah pembicaraan yang tidak dibolehkan berbicara berdasarkan hawa nafsu dan berbicara didasarkan akal tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena madharat, kerusakan yang akan diakibatkan oleh kesalahan pemahaman di dalam masalah ini akan melanda dan akan merusak suatu kelompok yang banyak, tidak terkhususkan pada individu-individu tertentu, tetapi akan merata kepada setiap manusia, yang mana pembicaraan beliau insya Allah akan dibagi di dalam beberapa masalah dan beberapa kaidah yang akan didukung dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. المسألة الأولى وجوب طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله عز وجل، هذه هي المسألة الأولى من المسائل التي دلت عليها آيات القرآن وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله عز وجل. ونذكر لكم بعض أدلة هذه القاعدة سريعا، فمن كلام الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الإمام النووي رحمه الله: المقصود بأولي الأمر في هذه الآية هم من أوجب الله طاعتهم من الأمراء والحكام، هم من أوجب الله طاعتهم من الأمراء والحكام. Masalah pertama yang akan beliau sampaikan yaitu wajibnya taat dan patuh kepada para penguasa di dalam masalah selain masalah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketaatan dan kepatuhan kepada para pemimpin diikat yaitu ketika perintah mereka bukan perintah yang bermaksiat kepada Allah SWT. Dan masalah ini adalah masalah yang sangat banyak ditunjukkan oleh hadis, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Di antara dalil dari Al-Quran yaitu firman Allah Taala, Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para ulil amri di antara kalian. Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan wal maqsud bi ulil amr, dan yang dimaksudkan ulil amri pada firman Allah Ta'ala ini adalah man aujaballahu ta'atahu minal umara'i wal hukam, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan untuk mentaatinya dari para pemimpin dan juga para umara, para pemimpin dan para hakim-hakim. Hadha dalil dalilun wadih ala qawlina fil qa'ida wujub as-sam' wat-ta'ah li wali al-amr al-muslim. Amma al-juz' al-akhar min al-qa'ida illa fi ma'siyati Allah faqad dalla 'alayhi قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم على المرء المسلم السمع والطاعة. قال فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أنا أريد أن أبين لكم كيف أن أهل السنة عندما يذكرون القواعد يستقونها من آيات الله ومن سنة النبي. هذه القاعدة على المرء المسلم السمع والطاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya wajib bagi setiap orang atau setiap orang muslim untuk taat dan patuh kepada setiap pemimpin muslim di dalam masalah-masalah yang bukan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara dalil dari sunnah yaitu suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa tha'ah." Wajib atas setiap orang muslim untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin yang muslim. Wa in umira bi maksiatin, jika dia diperintah terhadap suatu maksiat, fala sam'a wa la tha'ah, maka tidak ada ketaatan dan tidak ada kepatuhan. Dan kaidah harus dibangun di atas dalil, tidak boleh dibangun di atas akal dan hawa nafsu. Idzan القاعدة الأولى قررناها هي وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله. بقي أن نشير إلى جزئية هامة حول هذه القاعدة. كثير من الناس يظن أن هذه الآيات التي أو الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة إنما تخص ولي الأمر المسلم العدل. العدل يعني الذي لا يعرف بالمخالفات الشرعية أو الذي لا يتعدى على حقوق الناس وما شابه ذلك، وهذا فهم خاطئ دل على خطئه سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد دلت الأدلة على أن هذا أو هذه قاعدة عامة في جميع ولاة المسلمين، سواء كان من العدول أو كانوا ممن عرف بفسق أو بمخالفات شرعية كما سيأتي معنا من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. Inilah kaidah yang pertama, dan beliau ingin mengisyaratkan kepada masalah yang merupakan cabang dari kaidah ini, yaitu bahwasanya sebagian manusia mengira bahwa ayat atau hadis yang menunjukkan kewajiban untuk taat dan patuh kepada seorang pemimpin yaitu cuma kepada pemimpin yang adil. Sedangkan pemimpin walaupun muslim tetapi ketika melakukan kezaliman atau kemaksiatan maka tidak ada ketaatan kepadanya. Maka pemahaman atau perkataan seperti ini adalah pemahaman yang keliru, yang mana kekeliruan ini telah ditunjukkan di dalam dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? karena dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah sifatnya umum, tidak dikaitkan tentang suatu seorang pemimpin yang adil saja, tetapi sifatnya umum kepada pemimpin yang adil ataupun pemimpin yang zalim. جاء في صحيح الإمام مسلم وأرجو أن تتأملوا في هذا الحديث أن سلمة ابن يزيد الجعفي سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا تأمل أرأيت إن قامت علينا أمراء سيأتي من ولاة الأمور من ماذا يفعل يسألوننا حقهم حقوقهم يطلبونها منا مثل السمع والطاعة وما شابه ذلك قال ويمنعون حقوقنا في مظالم تقع على الناس لا يعدلون بين الرعية هذا الذي يمنع حقوق الناس من الولاة هل هو عدل؟ لا ليس عدلا مع ذلك تأمل لماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم أي أن الله عز وجل سيسألهم يوم القيامة وهم بين يديه على هذه الحقوق التي ضيعوها وسيحاسبهم عليها أما أنتم فكذلك تقفون بين يدي الله عز وجل وسيسألكم عن السمع والطاعة للحكام بين يدي الله عز وجل وجد فتأملوا قول سلمة بن يزيد جيدا يمنعون حقوقنا أو يمنعون حقنا الذي يمنع حق الناس لا يكون عدلا ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة له Imam Muslim telah meriwayatkan suatu hadis dan beliau meminta kepada kita semuanya untuk merenungkan terhadap hadis ini karena hadis ini adalah hadis yang sangat penting terhadap masalah yang kita bicarakan. Dari Salamah bin Yazid Al-Ju'fi, beliau radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, "Ara'aita in qama 'alaina al-umara?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat engkau jika pemimpin kita yas'aluna haqqahu, mereka meminta hak kepada kita, mereka meminta hak-hak mereka kepada kita, yaitu supaya kita taat kepada mereka, wa yamna'unana haqqana, tetapi mereka melarang dan tidak memberikan hak-hak kita, hak-hak kita. Maka Rasulullah SAW, dan ini perbuatan seperti ini, yaitu seorang pemimpin yang mengharuskan kepada rakyatnya untuk mentaatinya, tetapi dia zalim dan tidak memberikan hak-hak rakyatnya, maka ini adalah perbuatan yang zalim. Maka Rasulullah SAW bersabda, isma'u wa ati'u, kalian wajib mendengar dan wajib mematuhi kepada mereka, yaitu pemimpin yang disifatkan seperti ini, yang berbuat zalim, meminta kepada rakyatnya untuk mentaatinya, tetapi dia menghalangi hak-hak rakyatnya. Rasulullah SAW mengatakan, isma'u wa ati'u, kalian wajib untuk mendengar dan wajib untuk mematuhi. Fa inna ma'alaihim ma'hummilu, karena nanti mereka, yaitu para pemimpin yang seperti ini, mereka akan ditanggung jawabkan di hadapan Allah SWT tentang kezaliman mereka. Wa alaikum ma'hummiltu, dan kalian semua juga akan menanggungkan pertanggungjawaban kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-adillah adh-dhahirah fi hadha al-bab ma akhrajahu al-Imam Muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala sayakunu ba'di umara yahtaduna bighayri hadi wa yastanuna bighayri sunnati. هل هؤلاء حدود الذي يهتدي بغير هدى النبي عدل الذي يستنى بغير سنة النبي عدل ومع ذلك مع أن هؤلاء المراء ليسوا بالحدود لما سأله حذيفة بن اليمان عندما سمع هذا الحديث قال له يا رسول الله فماذا تأمرني إن أنا أدركت ذلك إذا عشت إلى زمان قام فيه أمراء مثل هؤلاء الذين لا يهتدون بهديك ولا يستنون بسنتك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، تسمع وتطيع للأمير، مع أن الأمراء كما نبهناكم ليسوا ممن يهتدي بهدي نبينا ولا يستنون بسنته. Di antara dalil yang sangat jelas juga tentang masalah ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda saya bunuh bagi umara nanti akan muncul setelahku para pemimpin yastahduna bi ghairi hadi yang mereka mengambil petunjuk bukan dari petunjuk saya wa yastannuna bi ghairi sunnati dan mereka mengambil suri teladan bukan dari sunnah saya. Maka Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu bertanya setelah mendengar hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, "Famadza ta'muruni in ishtu dzalika?" Wahai Rasulullah, terus apa yang kau perintahkan ketika saya hidup dalam kondisi seperti ini? Yaitu saya mendapati seorang pemimpin yang tidak mengambil sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, tasma' wa tuti', kalian wajib mendengar dan patuh lil amir kepada pemimpin kalian. Hadhihi al-qa'idah al-ula a'udhu fa udzakkir biha wujub as-sam' wa at-ta'ah li wali al-amr al-muslim fi ghayri ma'siyati Allah. ثم بينا أن كلمة ولي الأمر المسلم تشمل الولي الأمر العدل والفاسد، العدل والفاسد. ولهذه الأدلة التي سقناها وكثير من الأدلة غيرها أجمع أهل السنة والجماعة على هذه القاعدة، وقلما تجد مصنفا من مصنفات أهل السنة والجماعة في العقيدة إلا ويبص على هذه القاعدة لأهميتها. اليوم ingatkan lagi tentang kaidah yang pertama ini yaitu wajibnya taat dan patuh kepada seorang pemimpin yang muslim entah pemimpin ini orang yang zalim atau orang yang adil dan para ulama telah bersepakat telah berijma tentang masalah seperti ini yaitu wajibnya taat kepada seorang pemimpin walaupun berbuat zalim. Dan sangat jarang kita mendapatkan kitab para ulama yang berbicara masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali mereka mencantumkan masalah ini yaitu wajibnya taat kepada seorang pemimpin yang zalim di dalam kitab-kitab akidah. Beliau mereka memasukkan masalah ini taatnya kepada seorang pemimpin entah yang adil atau yang zalim ke dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Antaqilu ma'akum ila al-qa'idah ath-thaniyah wa hiya qa'idah banaha ahlussunnah 'ala al-qa'idah al-ula. Al-qa'idah al-ula wujud as-sam' wat-ta'ah. Bina'an 'ala hadhihi al-qa'idah fa inna min qawa'id ahlussunnah wal Jamaah hurmat al-khuruj 'ala wali al-amri al-muslim. Hurmat al-khuruj 'ala wali al-amri al-muslim. والأدلة على هذه المسألة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لضيق الوقت أقتصر على حديث واحد وهو حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان فيما أخذ علينا السمع والطاعة إلى أن قال وألا ننازع الأمر أهله وألا ننازع الأمر أهله. وتأمل معي كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بايع إنسانا على الإسلام يعتني بهذه القضية، إذا أردت أن تبايع على الإسلام بايعني على هذا الأمر السمع والطاعة وألا تنازع الأمر أهله. وأنبه على أن الخروج المقصود في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتصر على الخروج بالسيف بل يتعدى ذلك على أي نوع من أنواع التنفير من الحاكم التي تؤدي إلى مفاسد كمفاسد الخروج. هناك أحيانا الإنسان يعترض بطريقة تسمى سلمية، لكن هذه الطريقة تؤدي إلى نفس المفاسد التي يؤدي إليها الخروج، مثل انشقاق الأمة واختلافها ووقوع الحروب والويلات وسفك الدماء وما شابه ذلك. هناك طائفة من الخوارج كانت تعرف قديما بالقعدية. القعدية هم لا يخرجون بالسيف، ولكنهم يحمسون الناس في مساجدهم، وسموا بالقعدية لأنهم كانوا يقعدون في مساجدهم، ومع ذلك كانوا فرقة من فرق الخوارج. Sekarang masuk ke dalam kaidah yang kedua. Dan kaidah yang kedua ini dibangun atau cabang dari kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu haram hukumnya untuk memberontak kepada para pemerintah yang muslim, yaitu diharamkannya untuk keluar memberontak kepada para penguasa yang muslim. Dan dalil tentang masalah ini sangat banyak. Karena waktu yang sangat sedikit, maka beliau ingin meringkas pembahasan ini, maka beliau menyebutkan suatu hadis dari Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Bayakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana fima akhadha alaina." Dan di antara poin dari baiat yang kita lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-sam'u wa tha'ah, yaitu wajibnya taat dan patuh kepada para penguasa, dan wa alla nunazi al-amra ahlahu, dan kita tidak mencabut ketaatan dari para pemimpin sehingga kita memberontak kepada mereka. Maka marilah kita perhatikan dan kita renungkan hadis ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap membaiat kaum muslim pada zamannya, maka beliau senantiasa memperhatikan dan serius dalam masalah ini, yaitu masalah bagaimana wajibnya taat kepada seorang pemimpin walaupun pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim, dan diharamkannya untuk keluar memberontak kepada mereka. Kemudian beliau mengingatkan bahwasanya larangan untuk keluar atau memberontak di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ini tidak dikhususkan memberontak cuma dengan pedang. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis bukan hanya memberontak dengan pedang, tetapi bentuk kegiatan apa saja yang menyebabkan manusia lari dari pemimpinnya, entah berupa ceramah atau selebaran-selebaran, setiap apa saja yang menyebabkan masyarakat lari dan membenci pemerintahnya, maka ini adalah pemberontakan dan khuruj yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kelompok khawarij yang dikenal adalah kelompok Al-Qa'idiyah, yaitu suatu kelompok dari Khawarij yang bernama Al-Qa'idiyah. Mereka dikatakan sebagai seorang Khawarij padahal mereka tidak memberontak kepada para penguasa dengan pedang-pedang mereka, tetapi ketika mereka duduk dan membicarakan masalah pemerintah sehingga masyarakat benci kemudian keluar kepada pemerintahnya, maka inilah khawarij atau bentuk pemberontakan, sehingga orang dinamakan sebagai khawarij yang bernama qa'idiyah. Antaqilu ma'akum hatta la util 'alaykum ila al-mas'alati ath-thalitha wa al-qa'idah ath-thalitha fi hadha al-bab, wa hiya la yalzamu min wujub aw min al-kalam 'ala wujub ta'ati wali al-amr ar-ridha بالمعاصي. هذا رد على شبهة موجودة عند كثير من الشباب يقولون إن الدعاة الذين يتحدثون عن وجوب طاعة ولي الأمر وعن حرمة الخروج هؤلاء يرضون بالمعاصي الموجودة في المجتمعات الإسلامية، وهذا باطل. ليس هناك تلازم بين الأمرين. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية ولا ينزعن يدا من طاعة. كما قلنا لكم حديث نبينا فيه الشفاء وفيه إجابة على جميع المسائل، لكن الإشكال في الأفكار. بين لك النبي يعني ما الذي ينبغي على الناس في هذه الحالة: لا تنزع يدك من طاعة ولي الأمر، لكن عليك أن تكره هذه المعاصي وهذه المفاسد الموجودة في المجتمعات. هذه القاعدة الثالثة. Sekarang Rasul ke dalam kaidah yang ketiga yang beliau sampaikan, yaitu tidak melazimkan ketika kita mewajibkan taat kepada para penguasa. Ini semua tidak melazimkan supaya kita ridho terhadap kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi ketaatan kita kepada para penguasa tidak melazimkan kita untuk ridho terhadap maksiat yang mereka lakukan. Setiap maksiat yang mereka lakukan kita akan mengingkarinya, tetapi walaupun demikian maka kita tidak dibolehkan juga untuk memberontak dan melepas tangan kita dari ketaatan kepada mereka. Sebagaimana ini bantahan terhadap para pemuda yang mereka mengatakan bahwasanya kelompok orang-orang yang taat kepada pemerintah berarti mereka ridho terhadap kemaksiatan yang berkembang di masyarakat. Maka pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Karena disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala man wuliya alaihi walin." Ingatlah, setiap siapa saja yang memiliki seorang pemimpin waro'a minhu maksiatahu, kemudian melihat dari pemimpinnya perbuatan maksiat, barang siapa yang melihat bagi pemimpinnya itu suatu maksiat, maka jauhilah maksiat ini. Kita tidak boleh mentaati maksiat ini, tetapi walaupun demikian kita tidak boleh untuk memberontaknya atau melepas tangan kita dari ketaatan kepada mereka. Jadi wajib kita untuk taat di dalam perkara yang ma'ruf, dan kita tidak boleh untuk taat kepada perkara yang maksiat. Dan kita tidak boleh juga setiap mendapatkan maksiat yang ada pada pemerintah atau masyarakat kemudian kita memberontak kepada penguasa. ولا أدري كيف يقال أن طلاب العلم والدعاة يرضون بالمعاصي الموجودة في المجتمعات مع أنهم قد نذروا حياتهم كلها لإنكار هذه المعاصي. ما هو عمل الدعاة وما هو عمل طلاب العلم إلا إنكار المعاصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا هو عمل الدعاة والطلاب العلم. بل والأئمة الكبار علامة بن باز الذي يقال عليه أنه من أولياء السلطان، إنسان نذر حياته كلها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقال فيه أنه يرضى بالمعاصي والمفاسد الموجودة في المجتمعات. Ini bantahan juga terhadap para pemuda bahwasanya kita telah mendapatkan di antara para dai dan para ustadz-ustadz kita yang telah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah dan mengajarkan kepada manusia, mengajarkan mana yang ma'ruf dan mana yang munkar, dan telah mengingkari kemungkaran yang telah berkembang pesat di hadapan masyarakat kita. Demikian juga siapa yang membaca biografi ulama yang besar pada abad ini yaitu Syekh bin Baz, maka akan mendapatkan bahwasanya beliau adalah orang yang sangat keras terhadap pengingkaran setiap maksiat. Setiap maksiat, dan beliau telah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun demikian, beliau tetap taat dan patuh terhadap penguasanya. أنتقل معكم إلى قاعدة رابعة في هذا الباب العظيم، وهي قاعدة في كيفية الإنكار على ولاة الأمور. أنه ولاة الأمور وغير ولاة الأمور واقعون في المنكرات، هذا شيء لا نختلف فيه، ومجمعون على أن إنكار المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام، بل هو مربوط بخيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه مسائل نحن مجمعون عليها، لكن الخطأ والخلل يقع في كيفية الإنكار. أهل العلم عندما تكلموا على الإنكار، إنكار المنكر، وضعوا له شروطا وضوابط حتى لا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أعظم منه، وسيأتي لكم الآن بيان ما هي الشروط إنكار أو شروط الإنكار على ولاة الأمور. Kaidah yang keempat. Sekarang kita masuk ke kaidah yang keempat, yaitu tentang bagaimana tata cara di dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa, yang mana tidak diragukan lagi dan tidak kita pungkiri bahwasanya pemerintah atau penguasa telah terjatuh dan telah melaksanakan berbagai kemungkaran. Ini sesuatu yang tidak kita ingkari, dan kita juga tidak mengingkari tentang wajibnya untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, karena ini adalah ciri kemuliaan atau baiknya umat Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian yaitu umat Islam ini merupakan umat yang paling mulia. Kenapa umat ini menjadi umat yang mulia? Ketika mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Tetapi mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa ini memiliki syurut, memiliki syarat-syarat dan kaidah-kaidah yang harus ditunaikan supaya kemungkaran yang akan kita ingkari, yaitu supaya perbuatan kita ketika kita mengingkari kemungkaran tidak menimbulkan, tidak menyebabkan suatu perkara yang mungkar yang lebih besar dari apa yang akan kita ingkari dari kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa. هناك شرطان ذكرهما أهل العلم للإنكار على الحكام، وهذان الشرطان جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من أراد أن ينصح بأمير فليأخذ بيده ولا يبديه علانية. من أراد أن ينصح لأمير، تريد أن تنكر المنكر على أمير الأمراء، فليأخذ بيده. ما معنى فليأخذ بيده؟ يعني يتلطف معه في الخطاب والقول. الإنسان إذا أخذ بيد إنسان في الغالب يكون صديق له أو قريب له أو حبيب له، يأخذ بيده. هكذا ينبغي أن تكون طريقة إنكارك للمولاة، تتلطف مع المولاة في أسلوبك، يكون مهذبا بعيدا عن التغليظ. فليأخذ بيده. قال: ولا يبديه علانية. إذا نصحته انصحه في السر، لا تنصحه في العلانية. هذان شرطان ذكرهما أهل العلم. طبعا اتفقهم العلم هذين الشرطين من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Di sana ada dua syarat. Jadi ada dua syarat di dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa, yang mana dua syarat ini disebutkan dalam suatu hadis, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: man arada ayyan sahwaliyahu falyakud biyadihi wala yubdihi ala niyatan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin menasehati para pemimpinnya, maka hendaknya mengambil tangannya, mengambil tangan para penguasa, wala yubdihi ala niyatan, dan tidak menampakkan nasihat ini di hadapan khalayak ramai. Di dalam hadis ini ada dua syarat. Syarat yang pertama, di dalam perkataan Rasulullah SAW, falyakhudh biyadihi, hendaknya dia mengambil tangan para penguasanya, yaitu dia harus berbicara Ketika melihat para penguasa berbuat kemungkaran, yaitu dia mengingkarinya dengan bahasa yang lembut, dengan cara-cara yang lembut, dan dengan akhlak-akhlak yang mulia, tidak berbicara dengan keras, tidak berbicara seperti orang yang marah-marah, dan yang lain-lain, dari usrup-usrup, cara-cara yang keras. Syarat yang kedua, disebutkan dalam sabdanya selanjutnya, wala yubdihi ala niyatan, dan tidak menampakkan di hadapan umum, yaitu bahwasanya mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak boleh kita sebarkan kesalahan para penguasa di atas mimbar atau di media massa atau di selebaran-selebaran, tetapi harus kita nasihati dengan sembunyi-sembunyi. ثم ننتقل إلى قاعدة أخرى وهي الخامسة وهي قاعدة في النهي عن سب ولاة الأمور. أكثر أهل العلم من بيان هذه القاعدة والكلام عليها وبيان حرمة التشهير وسب ولاة الأمور على المنابر كما يفعل بعض الناس. وفي ذلك يقول الصحابي الجليل أبو الدرداء: إياكم ولعن الولاة. أبو الدرداء يقول: إياكم ولعن الولاة. Sekarang kita masuk ke kaidah yang kelima, yaitu larangan dari mencela dan mencaci maki para penguasa, yang mana para ulama telah banyak menjelaskan masalah ini, yaitu masalah mencaci maki para ulama, dan telah menjelaskan dan membukukan di dalam banyak kitab. Di antara penjelasan para ulama, yaitu apa yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata: Iyyakum wala'nal mulat, jauhilah oleh kalian dari mencela dan mencaci maki para penguasa. الحقيقة القواعد في هذا الباب كثيرة، لكن لعلنا أتينا على أهم القواعد التي أصلها أهل السنة والجماعة وأجمع عليها على مر التاريخ، لأنتقل بكم إلى جزئية قصيرة إن شاء الله تعالى، وهي من أهم ما ينبغي أن يتنبه له الناظر في هذا الباب، وهي حكمة التشريع في هذا الباب. نحن أثبتنا لكم أن الشريعة أمرت بوجوب طاعة ولي الأمر وبحرمة الخروج عليه إلى آخر ما ذكرناه لكم. السؤال: ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ سأجيب على ذلك السؤال، لكن أفضل أن أجيب عليه بطريقة غير مباشرة، يعني يكون فيها نقاش نصطنع بين اثنين أحدهم من المتحمسين يعني للخروج عن الحكام وسبهم، والآخر من الذين يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة فيها، يعني أنا الذي سأصور لكم الأمرين. Sesungguhnya kaidah-kaidah di dalam masalah ini sangat banyak, dan kita mencukupkan terhadap kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh para ulama. Dan di sini ada beberapa rincian atau juziyah cabang dari pembahasan kita, yaitu hikmah tasyri', yaitu apa hikmah di balik pensyariatan ketaatan kepada para penguasa, yang mana beliau akan menjawab masalah ini dengan memaparkan nikosh, perdebatan antara orang-orang yang sangat bersemangat untuk mengingkari kemungkaran di hadapan para penguasa, dan orang-orang yang berjalan di dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa, berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. دائما إذا سألنا الشباب المتحمس للخروج عن الحكام أو إحداث التفجيرات أو ما شابه ذلك من شتى صور الخروج عن الحكام، ما هو سبب يعني هذه الأعمال؟ في الغالب تكون إجابتهم: المنكرات الواقعة منهم هي التي تدفعنا لهذا الأمر، يعني نحن نبغض هذه المنكرات، فهذا البغض الذي في قلوبنا للمنكر يدفعنا إلى مثل هذه الأعمال. نقول لهم: هل أنتم تبغضون المنكر أكثر من الله ورسوله؟ أنتم أيها الشباب تظهرون المنكر أكثر من الله ورسوله. الله ورسوله قد ذكروا لنا أنه سيكون أمراء وسيكون يأتي منهم منكرات ويظلمون الناس إلى آخره، ومع ذلك لم يأمروا إلا بالسمع والطاعة لهم. Setiap kita bertanya kepada para pemuda yang sangat semangat di dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa, entah mengingkarinya dengan cara mengebom, atau mengingkarinya dengan cara memberontak, atau mengingkarinya dengan menyebarkan dan berdemokrasi demo di jalan-jalan, maka setiap kita bertanya kepada mereka, apa dalih yang menyebabkan kalian berbuat seperti ini, maka selalu mereka berkata, yang menyebabkan saya berbuat seperti ini adalah kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa yang banyak dan merajalela di hadapan masyarakat kita. Maka kita katakan dan kita jawab, apakah kalian lebih benci terhadap kemungkaran, ataukah kalian itu lebih semangat di dalam mengingkari kemungkaran daripada semangatnya Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang mana Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menyebutkan bahwasanya kemungkaran pasti ada, kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah pasti ada, tetapi walaupun demikian Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak mengingkarinya dengan cara mewajibkan untuk keluar memberontak atau melakukan bom. Tetapi kita harus taat walaupun mereka melakukan kemungkaran. Apakah kalian lebih semangat di dalam mengingkari kemungkaran daripada Allah SWT dan Rasulnya? Thumma dائما ما يقولون هناك مفاسد موجوده في المجتمع وفي الحاكم، فنحن من خلال هذه الاعمال سنقلل المفاسد ونقيم شرع الله عز وجل كما يقولون ويحكمون. نقول لهم، هل أنتم أعلم بكيفية تكثير المصالح وتقليل المفاسد من الله ورسوله؟ هي الشريعة كلها، الشريعة الإسلامية كلها جاءت لتكثير المصالح وتقليل المفاسد. فلو كانت الخروج على الحكام، تكثير للمصالح وتقليل للمفاسد، لماذا لم يأمر الله بذلك؟ لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ ولما نهي عنه ربنا ورسوله، نهي عن الخروج عن الحكام، والله ورسوله لا ينهيان إلا عما فيه مفسدة، دل على أن الخروج لا يأتي إلا بالمفاسد على الأمة الإسلامية. Demikian mereka juga senantiasa berkata bahwasanya yang kita lakukan ini adalah bentuk dari mempersempit dan memperkecil dari bentuk kemaksiatan yang terjadi di masyarakat kita. Maka kita katakan, apakah kalian itu lebih mengetahui bagaimana menimbang maslahat dan madharat di dalam mengingkari suatu kemungkaran? Apakah kalian itu lebih mengetahui dan lebih pandai daripada Allah SWT dan Rasulnya, yang mana Allah SWT dan Rasulnya ketika menghadapi masalah seperti ini, Allah SWT dan Rasulnya tidak memerintahkan kita untuk melakukan pemberontakan kepada para penguasa, tetapi senantiasa memerintahkan kepada kita untuk senantiasa taat. Apakah kalian lebih pandai dan mengetahui maslahat dan madharat daripada Allah SWT dan Rasulnya? Kemudian harus kita ketahui bahwasanya Allah SWT dan Rasulnya tidak mungkin melarang dari suatu perkara kecuali di dalam perkara itu ada suatu mafsadat, ada suatu kerusakan yang besar. Dan Rasulullah SAW telah melarang kita dari khuruj atau memberontak kepada para penguasa. Jadi larangan Rasulullah SAW dari pemberontakan ini tidak lain karena di dalam pemberontakan terdapat kerusakan yang sangat besar. نعم كان يعني سنتكلم على مفاسد الخروج عن الحكام، لكن لعل الوقت لدينا في نهاية الوقت المتاح لهذه المحاضرة حتى نتيح وقتا جيدا للأسئلة حول هذا الموضوع. يعني أرجو أن تكون الأسئلة كلها للمقاعدين حول هذا الموضوع. Jadi sebenarnya pembahasan kita adalah pembahasan yang sangat panjang. Tetapi karena waktu sudah sangat sudah mendekati waktu selesai dan kita akan masuk kepada sesi tanya jawab, maka beliau menghentikan pembahasan ini dan akan masuk kepada pembahasan sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan, alhamdulillah kita sudah masuk kepada kita beberapa kertas yang sudah dikoreksi oleh Akhun Al-Fadil Muhammad Khalilur Rahman. Karena mungkin yang kertas yang masuk itu berubah bahasa Indonesia, maka untuk mempersingkat waktu, maka saudara kita Khalil akan membacakan atau menerjemahkan pertanyaan dengan bahasa Arab, kemudian saya terjemahkan, kemudian Syekhuna Al-Fadil akan menjawabnya insyaallah taala. Mungkin kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، di sini ada berbagai pertanyaan dan untuk meningkat waktu langsung saja dan bahasa Arab kan nanti terjemahannya pertanyaan dan jawabannya langsung saja ke satu brownies. Fadilatul Syekh, هنا سؤال. كما هو معلوم ما يحدث من ثورة في اليمن، فما موقف العلماء من أهل السنة في هذا الحدث؟ والسؤال الثاني، ما هو سبب الثورات التي يحصل في البلدان العربية؟ Bagaimana anda ajib awal? Ujib awal. Ujib awal bagaimana untuk terjem awal? Maka ajabah aku. بالنسبة للثورة أو ما يسمى طبعا بالثورة القائمة في بلادنا، نسأل الله أن يحفظها علينا وجميع بلاد المسلمين. كما تعلمون جميعا هذه الأعمال التي قامت في اليمن ليست مقصورة في بلادنا اليمن، بل قد مرت على عدة بلدان عربية منها تونس ثم مصر واليمن وسوريا وليبيا وما شابه ذلك. الحقيقة والسؤال يقول ما هو موقف أهل السنة في اليمن من هذه الأحداث؟ أهل السنة في اليمن فيما أعلم قد كانوا على كلمة سواء في تحرير هذه الأعمال، و في الحقيقة لعله اجتمعت كلمة أهل السنة حتى وإن كان بينهم اختلافات في جوانب أخرى، لكن في هذا الجانب فيما أعلم قد اتفقت كلمتهم على تحريم هذه الأعمال في اليمن. هذا من ناحية الجواب على الجزئية التي يسأل عنها الأخ، وهي موقف أهل السنة في اليمن. طبعا نحن لما نقول أهل السنة أي معتبرين من أهل السنة في اليمن. بالنسبة لهذه الأعمال أيها الأخوة التي قامت في بلداننا العربية، ولعلي أجيب عن هذا السؤال يعني بناء على السؤال الثاني، عفوا يعني السؤال الثاني هو يقول ما هو سبب الثورات التي تحصل في البلاد العربية؟ السبب هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون بعدي فتن، سيحدث هناك فتن في بينكم أيها المسلمون. فقال له أحد الصحابة: وما سبب الفتن؟ لماذا يحدث هذه الفتن بين المسلمين؟ فقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من الأمراء. يعني الأمراء يسببون هذه الفتن. قال: يمنعون الناس حقوقهم. هكذا تبدأ هذه الأعمال. الأمراء يقع منهم مظالم على الناس. قال يمنعون الناس حقوقهم، فيسألهم الناس حقوقهم فلا يجيبونهم. يبدأ الناس يطالبون بحقوقهم، الشعب يطالب بحقه، نريد كذا ونريد كذا، فالأمراء لا يجيبونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيفتنون، أي أن الناس يحدثوا فتنة. يبدأ الأمر بمظالم من الحاكم، ثم الشعب يطلب إصلاحات كما يسمونها. لا يرضى الحاكم بالإصلاح، الشعب يثير فتنة. وتأمل قول النبي يفتنون، يعني هذا عمل مذموم. وإن كانوا مظلومين، النبي يقر أن هناك مظالم واقعة على هؤلاء الناس، ولكن التعامل معها لا يكون كما فعل الناس، لذلك سماها فتنة. قال فيفتنون. قال له هذا الصحابي فماذا تنصحني إن تركت ذلك؟ إذا حدث هذا الأمر وحدث ظلم من الحكام، ثم حاول الناس أن يقوموا حقوقهم، ثم حدث الفتنة، قال كف واصبر. وهذا المنهج الذي نسير عليه، كف واصبر. علماء السنة والجماعة في مصر في اليمن يدعون الناس إلى الكف عن هذه الأعمال، ونحن نصبر إلى أن يأتي الله بفرج من عنده. فكما قلنا لكم، أعود وأكرر هذه النقطة هامة، الحكام يظلمون الناس حقا، هذا لا ننكره، لكن كيفية التعامل مع هذا الظلم قد تكلمنا عنه، السامع الطاعة والصبر على جور الأئمة. أما ما يفعله هؤلاء فقال النبي سماها فتنة، قال فيفتنون. وأمر الرجل بالكف والصبر، ولو كان هذا جائزا لأمره بالالتحاق بهؤلاء الذين يفتنون، ولكنه قال كف واصبر. بقي جزئية، لماذا هذه فتنة أيها الأخوة؟ هم يسمونها مظاهرات سلمية واعتراضات سلمية. بينا لكم عندما تكلمنا في حكم الخروج أنه ليس فقط الخروج على الحاكم هو الذي يحرم السيف. قلنا هناك مفاسد تترتب على الخروج، أهمها هو سفك الدماء. أهم المفاسد التي تترتب على الخروج هي سفك الدماء. هذه المظاهرات التي تسمى بالسلمية في بلادنا العربية، هل نتج عنها سفك الدماء أم لا؟ آلاف القتلى. اليوم في ليبيا نتكلم على 100,000 قتيل أو يزيدون. في اليمن العدد وصل إلى 1,000. في سوريا يقال 10، يقال 20، يقال 20,000، 30,000. إذا المفاسد التي تترتب على الخروج حدثت ولا لا؟ القتل حدث. من مفاسد الخروج انشقاق الأمة. هل حدث انشقاق الأمة الإسلامية الآن؟ اليوم في اليمن انشق الشعب اليمني إلى مؤيد الرئيس ومعارض الرئيس، ورفعت الأسلحة بينهم وقامت حروب طاحنة بينهم، وكما تعرفون بين القذافي والشعب الليبي. إذا نفس مفاسد الخروج كذلك من مفاسد الخروج ترويع الآمنين، وهذا عشناه بأنفسنا. أنا من المقيمين في مدينة صنعاء، كنا نعيش وأنا يعني لي الآن في اليمن يمكن 10 سنوات من وقتي إلى مصر، كنا نعيش في أمن وأمان واستقرار. إلى أن قامت هذه الأعمال، اليوم نحن لا نخرج من بيوتنا إلا ونحن خائفين على أنفسنا، ألا نعود إلى بيوتنا. من مفاسد الخروج الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة. هل حدث الاعتداء على المنشآت من هذه الأعمال؟ نعم. هدمت بيوت وهدمت مستشفيات وهدمت مصالح حكومية ومصالح خاصة وأصحاب أعمال. أنا يعني أبني بيتا جديدا لي ولأسرتي في اليمن، أصيب بإصابة هذا البيت، بيت خاص لي أنا وأهلي. طيب ما علاقتي أنا بهذه الفتنة حتى يصاب بيتي؟ وكسر ذلك. هذه المفاسد جميعها تترتب على هذه المظاهرات التي تسمى السلمية، إذا فتلحق بحكم الخروج. هذا الذي نعتقده هو الذي الله تعالى به. Pertanyaan yang pertama, kita mengetahui banyak ulama sunnah di negeri Yaman. Kita juga mendengar berita tentang kondisi politik di negeri Yaman. Bagaimana sikap para ulama dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemerintah Yaman? Itu tentang kondisi pergulatan politik di Yaman. Maka belum menjawab bahwasanya kejadian yang menimpa Yaman ini tidak terkhususkan bagi Yaman saja, tetapi ini adalah kejadian yang menimpa pada negeri-negeri di negeri Arab seperti Suriah, Mesir, kemudian Tunis dan yang lain-lain. Dan sikap para ulama dalam menghadapi peristiwa seperti ini, maka mereka telah sepakat bahwasanya perkara ini adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam. Walaupun sebagian permasalahan para ulama bersilang pendapat di pada sebagian masalah, tetapi kalau masalah seperti ini, yaitu timbulnya pergolakan politik sampai terjadi peperangan, maka ini semuanya adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat seperti ini. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana sebab terjadinya masalah seperti ini, yaitu terjadinya pergolakan politik yang menyebabkan kerusakan dan pertumpah darahan. Apa penyebabnya? Maka beliau menyebabkan bahwasanya penyebab ini semuanya, atau penyebab ini awal mulanya adalah dari pemerintah sendiri, yang mana para pemerintah ketika melakukan kezaliman dan melarang atau menahan hak-hak rakyatnya, ini yang menyebabkan rakyat benci terhadap para pemerintahnya. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu ba'di fitanun." Sungguh nanti akan muncul fitnah-fitnah yang banyak setelahku. Maka sebagian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa sebab fitnah itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal umara." Yaitu fitnahnya ini dimulai munculnya dari sisi para pemerintah. Yang mana para pemerintah sifat mereka yamna'una an-nasa huquqahum, yang mana mereka menahan dan menolak hak-hak rakyatnya. Wa yas'aluna huquqahum fala yujibuhum, dan masyarakat meminta kepada pemerintahnya hak-hak mereka tetapi mereka tidak memenuhinya. Maka ini adalah mula-mula dan pertama kali munculnya fitnah di dalam masalah seperti ini. Dan beliau Rasulullah SAW ketika berfitnah kemudian menjawab atau bersabda lagi, fayaftinunahu, maka setelah hak-hak rakyat tidak dipenuhi oleh para pemerintah, maka para rakyatnya yaftinu, mereka terfitnah. Jadi fitnah munculnya ketika hak-hak rakyatnya tidak dipenuhi, maka masyarakat terfitnah dengan sebab seperti ini, maka terjadilah apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya sabda beliau fayaftinun, maka masyarakat terfitnah, ini adalah bentuk celaan, karena fitnah adalah sifat tercela. Maka setelah itu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau kejadian seperti ini, yaitu para penguasa menahan hak rakyatnya, kemudian dengan sebab ini masyarakatnya terfitnah dengan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah." Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, terus apa yang kita lakukan?" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang kita lakukan?" Maka Rasulullah bersabda, "Kuffa wasbir." Kalian harus menahan diri dan kalian harus sabar. Kalian harus menahan diri kalian, jangan sampai keluar. Kemudian kalian harus sabar. Dan ulama-ulama Yaman, mereka mempraktikkan apa yang ada pada hadis ini. Mereka senantiasa menjaga diri untuk keluar bersama para masyarakat yang ada. Dan hikmah di dalam masalah seperti ini, walaupun kezaliman sudah terjadi pada pemerintah, kemudian para masyarakat sudah terfitnah dengan perbuatan para pemimpinnya, tetapi walaupun seperti ini, kita wajib untuk taat. Kita wajib untuk taat kepada para penguasa kita. Karena kenapa? Karena kalau kita memberontak atau keluar untuk menggulingkan kekuasaan, entah dengan cara membunuhnya atau dengan cara meledakkan menegrakan bangunan-bangunan yang sudah ada, maka ini akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang sangat banyak. Di antaranya, kerusakan yang pertama, ini akan menyebabkan pertumpah darahan di hadapan kaum muslimin. Yang mana kita sudah mendengar berita bahwasanya dengan sebab seperti ini, berapa kaum muslimin yang terbunuh? Yang terbunuh di Mesir, yang terbunuh misalnya di Libya, lebih dari 100 ribu. Yang terbunuh di Yaman, sekitar 1000. Yang terbunuh misalkan di Suriah, lebih dari 2000. Kaum muslimin banyak tertumpah darahnya gara-gara masalah seperti ini. Kemudian masalah yang kedua, kerusakan yang kedua, yaitu akan menyebabkan perpecahan di antara umat kita. Bagaimana perpecahan di antara umat Islam? Juga perpecahan antara pemerintah dengan rakyatnya, atau perpecahan antara umat sendiri, antara masyarakat sendiri, dengan sebab masalah seperti ini. Kemudian yang ketiga, kerusakan yang ketiga, yaitu dengan sebab seperti ini akan hilang keamanan, kehidupan manusia, mata pencarian manusia, semuanya akan terbelangkai, akan hilang dan rusak gara-gara masalah seperti ini. Yang mana beliau menjelaskan, Syekh kita menjelaskan bahwasanya beliau memiliki rumah yang baru dibangun yang terletak di Son'a. Maka rumah yang baru dibangun ini ada puru yang nyasar kepada rumah ini, sehingga beliau ketakutan kemudian ditinggalkan. Dan berapa banyak bangunan yang hancur, berapa banyak pekerjaan manusia tidak bisa dikerjakan gara-gara masalah seperti ini. Kemudian yang keempat, kerusakan yang keempat, yaitu perbuatan seperti ini akan menyebabkan kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum, entah berupa masjid, bangunan umum, atau sesuatu yang bersifat umum, maka akan rusak gara-gara masalah seperti ini. As-su'al tadi yaqul ma huwa mawqifuna amam hakim yajur wa yaqdi hatta ya'khudha min mal al-muslimin ma laysa lahu wa nahnu na'rifu jayidan bal nahnu qareebun minhu. لأن أول السبب يبين هل الحاكم هذا ولي أمر المسلمين ولا حاكم في شركة ممكن؟ لا لم يختلف عن ذلك. لكن هو يقول هو يعرفه قريب منه. محافظ مثلا محافظ. محافظ في. محافظ. بطبيعة الحال اليوم الإخوة هذه الأحكام التي ذكرناها لكم خاصة في مجملها يعني من ناحية العموم خاصة بولي أمر المسلمين لأن الخروج على ولي الأمر يوجد فكر في عام يعني في جميع البلاد وبين الناس جميعا وكذا فإذا كان المقصود من هذا الحاكم هو ولي أمر المسلمين فقد جاءت الإجابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلمنا عنه أنه سيكون المرأة أن يعود الناس حقوقهم هذا من منع حقوق الناس بل من سرقة حقوق الناس مع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة وذكر السائل بأن هذا الرجل سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأله عن هذا المال المحرم وعن هذه الحقوق التي نزع منه هذا إذا كان هو ولي أمر المسلمين. أما إذا كان دون ذلك يعني قد يكون بعد ذلك محافظ قد يكون رئيسك في العمل قد يكون رئيسك في المنطقة على سبيل المثال فلكل من هؤلاء حكم خاص به ينظر إلى قضية عينية يعني على سبيل المثال في بعض البلدان المحافظ تستطيع أن ترفع عليه قضية حتى في أحكامهم هم وتسترد حقوقك المالية يعني لا تترتب المفاسد التي نتكلم عليها عندما نتكلم عن الخروج على الحكام وبذل الأمور لا هذه المفاسد أو ما يترتب على النزاع مع مدير شركة أو محافظة أو كذا أهون بكثير طبعا من الكلام على ولي الأمر فالذي ينصح من أخذ منه ما كما قال لك إذا كان محافظا أو كان مدير شركة وما شابه ذلك إذا كان يستطيع أن ينتزع منه هذا المال فهذا حق له هذا حق لهذا الإنسان فالشاهد فقط من هذا الكلام أنك لا تخلط بين الأمرين ولي الأمر المسلم وولي أمر المسلمين وبين ما دون ذلك من محافظين أو ما شابه ذلك. Soal bagaimana sikap kita jika kita mengetahui ada kepala daerah seperti bupati atau gubernur yang zalim dan korupsi, sedangkan kita mengenal baik dengannya. Maka perlu menjelaskan bahwasanya hukum seperti ini, hukum yang kita jelaskan ini khusus pada wali yang muslim, yaitu suatu pemimpin yang muslim. Jadi pembahasan hukum ini adalah pembahasan cuma terkait pada seorang wali atau pemimpin yang muslim. Jika wali itu adalah seorang yang muslim, maka sudah berlalu hadis yang pada jawaban yang pertama, yaitu kita harus taat dan kita harus menjaga diri, kita harus menahan diri dan sabar. Sedangkan wali yang zalim, seorang wali yang zalim, maka ini bukan urusan kita. Ketika dia itu berbuat zalim, maka dia sendiri nanti akan yang akan mempertanggungjawabkan kezaliman dia di hadapan Allah SWT. Tetapi kita harus tunduk dan patuh kepada mereka. Dan ini juga yang dimaksudkan wali itu, entah wali yang umum seperti tingkatan presiden atau wali-wali yang khusus atau juz'iyah yang cabang-cabang dari wali yang umum ini seperti bupati atau gubernur dan yang lain-lain. Jika mereka bupati atau gubernur atau presiden misalkan mengambil harta kita dengan zalim, dan kita mengetahuinya dan kita mampu untuk mengambilnya tanpa menimbulkan suatu kerusakan atau mafsadah yang besar, maka seperti ini dibolehkan bagi dia untuk mengambilnya. Disarankan kalau tidak menimbulkan suatu mafsadat atau kerusakan yang lebih besar. As-su'al tsani 'inda qawlillahi 'azza wa jalla wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika hum al-kafirun. As-su'al hal sahih anna Ibn Abbas qala fi hadhihi al-aya hukmun duna hukmin? Was-su'al tsani huwa murtabit ma'a ba'dihi. Laqad waqa'a ba'du al-hukam fi al-kufr hinama yahkumuna bi ghayri ma anzala Allah. فهل هذه الكلمة صحيحة وما موقفنا منها؟ الأثر صحيح عن صحابي جرير بن عباس، وشيخ الألباني له بحث مطول حول هذا الأثر في السلسلة الصحيحة، لكن لا أذكر عن حقيقة أين المصدر، يعني أين الموضع تحديدا. وقد صنف بعض العلماء كتابا سماه الحكم بغير ما أنزل الله، وجمع فيه جمعا طيبا وذكر فيه تخريجا لهذا الأثر تحديدا، أظن الشيخ السبلان في كتاب اسمه الحكم بغير ما شاء الله. فالذي يراجع عن سند هذا الأثر يعرف أنه أثر صحيح، وبناء عليه فما جاء في الكلمة التي ذكرت بعده أن من حكم أن الحكم بغير ما أنزل الله فهو كفر، هذا الإطلاق بهذا العموم من الخطر. فقد فصل لك ابن عباس، قال لك ليس الكفر الذي تذهبون إليه، بل هو كفر دون كفر. إطلاق الكفر في هذا الموضع من الخطر، لأنه الذي يتبادر منه هو الكفر الأكبر، وليس كل صور الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأكبر، فكان الواجب هو التفصيل وعدم الإطلاق المذكور في هذا السؤال. Pertanyaan di dalam ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Apakah penafsiran Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini adalah penafsiran yang benar, atau asalnya atau sanadnya sahih yang menafsirkan bahwasanya kufur di sini kufur duna kufur? Kemudian banyak kita dapatkan bahwasanya, soal yang kedua, kita mendapatkan banyak para penguasa yang telah melakukan kekufuran dengan berhukum dengan selain hukum Allah SWT. Maka apakah perkataan seperti ini benar, yaitu bahwasanya para pemerintah atau pemimpin itu kufur disebabkan karena mereka berhukum bukan dengan hukum Allah SWT, apakah pengitlakan atau pemutlakan seperti ini adalah benar? Maka beliau menjawab bahwasanya penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, maka ini adalah sanadnya sahih, yang mana Syekh Al-Albani rahimahullah taala telah menjelaskan masalah ini di dalam kitab beliau As-Sahihah, dan juga para ulama telah mengarang khusus tentang masalah athar atau perkataan Abdullah bin Abbas ini. Kalau enggak salah adalah Syekh Sadlan. Ya, belum menegaskan bahwasanya yang benar adalah Syekh Ubaidan di dalam kitab beliau Al-Hukm Bighairi Ma'anzalallah. Yaitu dalam kitab beliau yang berjudul Al-Hukm Bighairi Ma'anzalallah, Syekh Ubaidan, yang mana beliau telah menjelaskan jalan hadis riwayat ini. Kemudian di akhir pembahasan beliau, beliau mensahihkan riwayat atau sanad dari perkataan Abdullah bin Abbas. Kemudian tentang masalah yang kedua, ketika menjawab wa ma lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT, maka dia adalah orang-orang yang kufur. Maka berarti pemerintah telah kufur karena mereka berhukum dengan undang-undang negara kita yang ini bukan hukum Islam. Maka pengitlakan seperti ini adalah pengitlakan yang salah. Kalau kita katakan bahwasanya setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT maka dia kafir, maka perkataan seperti ini adalah perkataan yang salah. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan kufur sebagaimana ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas ini adalah kufur duna kufrin, yaitu beliau mengatakan bahwasanya laisal kufur huwa allazi taqsudun, tidaklah kufur itu adalah kufur yang kamu maksudkan di dalam ayat itu. Yaitu kalian memaksudkan kufur ini di dalam ayat ini adalah kufur kafir besar yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Salah. Tetapi yang dimaksud dengan kufur di ayat ini adalah kufur duna kufrin, yaitu perbuatan penamaannya adalah kafir tetapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Jadi perbuatan perbuatan kafir tetapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Atau Rasulullah SAW atau Allah SWT menyebutkan beberapa amalan yang kufur. Beberapa amalan yang kufur. Seperti Rasulullah SAW bersabda, wa qitaluhum kufrun, sibabul muslim fusuq, wa qitaluhum kufrun. Sesungguhnya mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Dan membunuhnya sesuatu adalah perbuatan kufur. Apakah kufur keluar dari Islam? Bukan. Yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufur dari segi lafaz, tetapi tidak kufur secara hakikatnya. Maka dia tidak kufur. Orangnya tidak keluar dari Islam walaupun perbuatan ini diitlakan dengan lafaz kufur. Maka perkataan orang yang mengatakan setiap orang atau setiap penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam maka kafir, keluar dari Islam sehingga mereka bukan muslim, maka ini adalah perkataan yang salah. Karena perbuatan mereka adalah kufur, tapi tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. السؤال الثاني يقول ما حكم تحية العلم وهل هو من الشرك وما موقفنا إذا أُلزمنا من قبل الحاكم بذلك؟ يعني أنا كنت أحب أختصر هذا السؤال الإجابة على السؤال لضيق الوقت، لكن السؤال هذا بالذات سئلت عليه مرارا في الدروس يمر إلي وكأنه يهم عوام طلاب العلم، لذلك احتاج إلى يعني تنبيه عليه. لا شك أيها الأخوة أن هذه العادة تحية العلم بل وحتى النشيد الوطني وما شابه ذلك هذا كله من العادات الغربية التي جاءتنا من الغرب ولا تعرف في الإسلام وليست من عادات الإسلام، وغالب ذلك جاء من المستعمرين من البريطانيين والهولنديين والبرتغاليين عندكم في أندونيسيا وما شابه ذلك. هذه القضية هي عادة غربية. القضية الثانية، معلوم أن المسلمين مأمورون بمخالفة المشركين في عاداتهم وفي عباداتهم وفي مظهرهم وفي يعني أكثر الأشياء مأمورون بمخالفة المشركين. هذه القضية الثانية. القضية الأولى ليست من العادات الإسلامية. القضية الثانية، المسلمون مأمورون بمخالفة المشركين. نأتي إلى قضية هامة جدا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم في هذه المسألة، وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهو أفضل كتاب صنف في هذا الباب، باب مخالفة المشركين. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة هامة جدا في هذا الباب. قال إن مخالفة المشركين في العادات، مخالفة المشركين في عاداتهم، إنما يؤمر به في البلدان التي يظهر فيها شرائع الإسلام. شرائع الإسلام ظاهرة في بلد معين ينبغي على كلام شيخ الإسلام يقول فيه أن مخالفة المشركين في العادات، مخالفة المشركين في عاداتهم، إنما يؤمر به في البلدان التي فيها الشريعة الإسلامية ظاهرة. يعني بلد مليء بالشعائر الإسلامية، فهذا البلد يؤمر فيه بمخالفة عادات المشركين. قال أما في بلد ليست شعائر الإسلام فيه ظاهرة فلا يؤمر بذلك على وجه مؤقت. إيش يعني على وجه مؤقت؟ يعني إلى أن تتغير العادات هذه في البلد الذي أنت فيه. يعني أنا أضرب لكم مثالا يقرب القضية، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. رجل نصراني أسلم في بلد من بلاد الكفر، هل يطلب من هذا الرجل أن يخالف عادات قوله الغير إسلامية؟ هل يطلب من هذا الشيخ؟ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه إذا كانت تلحقه مفسدة من جراء ذلك، فينبغي أن يصبر على عاداتهم إلى أن يظهر شعار الإسلام. يعني إذا أسلم قومه بعد ذلك وأظهروا شعار الإسلام، له أن يظهر شعار الإسلام. ما هو السبب؟ لماذا يوافقهم؟ لأنهم لو علموا أنه مسلم لقتلوه أو لمكنوا به أو لعذبوه. إذا عندنا الآن أيها الإخوة، حتى نرجع لأصل المسألة من جديد، العادات الغير إسلامية، هذه العادات إذا كنت في بلد شعائر الإسلام فيه غير ظاهرة، ثم أنت إذا خالفت هذه العادة سيلحق بك ضرر محقق، كما ذكر شيخ الإسلام، قد يقتل، قد يمكن به، قد يعذب، هناك ضرر محقق يلحق به. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يجيز أن توافقهم على عاداتهم مؤقتا. نأتي نطبق هذا على القضية في أندونيسيا. أنا أخبرت الإخوة الذين سألوني، إذا كان هناك ضرر محقق يقع عليكم إذا تركتم هذا المقر الذي هو تحية العلم، فلا نرى بأسا إن شاء الله في ذلك، يعني في موافقتهم على هذه العادة مؤقتا. يعني أنتم توافقونهم على هذه العادة، وفي نفس الوقت يحرص الدعاة على بيان أن هذه العادات دخيلة على دين الله عز وجل وليست من دين الإسلام. أما أنت في المدرسة، ذكروا لي من المفاسد أنهم قد ينظروا إليه نظرة خاصة، أنهم قد يكون خارجي أو تكفيري أو غير راضي عن الحكومة، هذه مفسدة عظيمة قد تؤدي بفصله بل بسجنه أحيانا. فإذا كان الأمر كذلك، يعني خلاصة الأمر، إذا كان هناك ضرر محقق يلحق بمن يمتنع من تحية العلم، فنرجو أنه لا بأس بتحية العلم، ويبقى الدعاء في الوقت نفسه على بيان أن هذه العادات مخالفة لدين الإسلام. Pertanyaan, apa hukum mengucapkan mengangkat tangan untuk upacara bendera? Jadi mengangkat tangan ketika di bendera diangkat, apa itu hukumnya? Beliau menjawab bahwasanya pertanyaan ini, yaitu hukum mengangkat tangan kepada bendera yang dilebarkan, dikibarkan, maka beliau mengatakan bahwasanya perkara ini atau permasalahan ini sering ditanyakan kepada beliau pada beberapa kesempatan, maka harus kita jelaskan dengan penjelasan yang jelas. Yang pertama harus kita ketahui bahwasanya kebiasaan ini, yaitu mengangkat tangan kepada bendera, ini adalah kebiasaan orang-orang barat dan bukan sama sekali masuk ke dalam adat sebagai seorang Islam. Jadi bukan sama sekali adat Islamiah, tetapi ini adalah adat-adatnya orang-orang barat yang mungkin terjadi pada yang muncul dari Inggris atau dari Belanda yang menjajah kita. Kemudian permasalahan yang harus kita ketahui selanjutnya, yang pertama yaitu bahwasanya ini mengangkat tangan kepada bendera ini merupakan kebiasaan orang-orang Barat, bukan kebiasaan seorang Muslim. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita sebagai seorang Muslim diwajibkan untuk menyelisihi setiap kebiasaan-kebiasaan orang-orang kufar yang menyelisihi Islam. Jadi kita wajib untuk menyelisihi setiap kebiasaan-kebiasaan orang kufar yang menyelisihi Islam. Kemudian Syaikhul Islam menjelaskan, dan pembahasan ini yang paling bagus menjelaskan masalah ini adalah Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim, yang mana beliau membuat satu kaidah yang sangat penting di dalam bagaimana kita menyelisihi adatnya orang-orang kufar. Maka beliau menyebutkan bahwasanya mukhalafatul musyrikin, bahwasanya menyelisihi adatnya orang-orang kafir, innama yu'maru fil buldan, ini cuma diperintahkan di suatu negeri yang negeri ini nampak syariat-syariat Islam di dalam negeri ini. Jadi menyelisihi, penyelisihan kita terhadap adat-adat orang-orang kufar ini disyariatkan khusus bagi negeri yang mana syariat Islam tegak di dalam negeri itu. Maka wajib bagi kita untuk menyelisihi setiap adat yang bukan dari adat Islam ketika kita hidup di negeri yang nampak dan tegak syariat-syariat Islam di dalamnya. Tetapi di dalam negeri yang syariat Islam tidak tegak, maka seperti ini harus melihat mandorot, manfaat dan maslahat dan madorotnya. Harus melihat maslahat dan madorotnya. Jika di dalam suatu negeri yang tidak tegak syariat Islam, kita menyelisihi adat orang kufar, akan menyebabkan madorot yang besar. Seperti madorot dibunuhnya seorang Muslim gara-gara masalah seperti ini, atau dituduh sebagai seorang khawarij, atau dituduh bahwasanya Islam itu adalah irhabi, teroris, dan tuduhan-tuduhan lainnya, yang tuduhan ini merupakan mafsadat yang besar karena akan menodai kesucian Islam. Maka seperti ini tidak apa-apa untuk muwafaqah atau setuju atau meniru adat-adat orang kafir. Jadi di situ harus kita pahami secara bagus, pemahaman kita harus benar, yaitu kita harus mengetahui bahwasanya negeri itu ada dua. Yang pertama adalah negeri yang nampak syariat Islamnya, seperti misalkan di Saudi Arabia misalkan, syariat Islam sudah nampak jelas, maka wajib bagi setiap orang Muslim untuk menyelisihi semua adat-adat orang kufar di negeri ini, di negeri misalnya Arab Saudi. Tetapi di negeri-negeri yang syariat Islam tidak nampak, seperti negeri kita misalkan, maka seperti ini kita harus melihat maslahat dan madaratnya. Jika kita menyelisihi adat orang kufar, akan menyebabkan madarat yang banyak, akan menyebabkan madarat yang lebih besar lagi. Maka seperti ini tidak apa-apa hukumnya untuk menyetujui adatnya orang-orang kafir. Maka kita kembali kepada masalah kita ini, yaitu masalah mengangkat tangan kepada bendera yang dikobarkan. Maka seperti ini gimana hukumnya? Maka kita harus melihat, jika di Indonesia penyelisihan terhadap masalah ini, ketika kita tidak hormat bendera, maka akan muncul madharat yang besar seperti pembunuhan, kemudian diusirnya para siswa misalnya dari kelasnya, atau dituduh sebagai orang khawarij atau sebagai orang teroris. Maka seperti ini dibolehkan muwaqqatan, yaitu dibolehkan baginya untuk hormat bendera muwaqqatan, yaitu pada waktu itu saja. Jadi dibolehkan pada waktu itu saja, dan dia harus mengingkari pada waktu yang lain. Jadi pada waktu itu yang madharatnya banyak, dia dibolehkan untuk hormat bendera, tetapi ketika waktu itu saja. Di waktu yang lain, maka dia harus mengingkari masalah bahwasanya ini adalah tidak dibolehkan di dalam syariat, syariat Islam. Jadi di Indonesia harus kita lihat, kita harus pahami, ketika kita hidup di suatu lembaga, ketika kita tidak hormat akan menimbulkan madharat yang banyak, maka kita dibolehkan untuk hormat muwaqqatan, ketika waktu itu saja, dan kita harus mengingkari pada waktu yang lainnya. As-su'al qabla al-akhir. Syekh Al-Albani rahimahullah kama huwa ma'lum 'alim kabir. Fa hal lahu fatwa li talib al-kitab sunnah aw bi ma'na akhar hal lahu dalla fi fatawa wa a'tina mithalan fi dhalik. العلامة الألباني رحمه الله كسائر أهل العلم الكبار من أئمة العلم سواء في هذا الزمان أو في زمن الخلق، بطبيعة الحال له أخطاء وله مسائل على الصواب، لكن هي صفة العلماء أن يكون صوابهم أكثر من خطئهم، بل هو الغالب عليه، لذلك يكون عالما أو إماما أو ما شابه ذلك. الصواب هو غالب، الغالب على من تكلم فيه سواء العلامة الألباني أو العلامة الألباني أو الألباني وغيرهم أو حتى الإمام أحمد أو مالك، أي عالم هذه قاعدة فيه أن يكون صوابه أكثر من خطئه هو الغالب عليه. أما الشيخ الألباني هل خالف كتاب السنة؟ نستطيع أن نقول أنه لا يظن من العلامة الألباني أنه تقصد مخالفة كتاب السنة، هذا أمر ينبغي ألا يشك فيه، وهو الذي عاش حياته ومات عن كتاب السنة، يعني لم يتعمد أن يقال كتاب السنة. أما هل اجتهد فلم يوفق، هذا أكيد موجود في فتاوى العلامة الألباني وعثيمين وابن كل العلماء يعني. أما المثال على ذلك فيعني أنا شخصيا لا أستطيع أن أقول لك مثالا من رأيي أنا، لأنني لا أستطيع أن أناقش مثل العلامة الألباني، لكن هناك مسائل اشتهرت عن العلامة الألباني وهم من أهل الكبار كمشايخ السعودية أنكروا هذه المسائل، من أشهرها إيجاد العلامة الألباني للأخذ من اللحية فيما زاد عن المقرر. كان العلامة الألباني يرى أن تمسك لحيتك فما زاد وجب عليك أن تأخذ منه، هذا مما خالفه عليه أهل الكبار. كذلك في بعض المسائل الزكاة مثل زكاة حقوق التجارة، العلامة الألباني كان لا يرى الزكاة في عروض التجارة، الإنسان عنده محل وتجارة وشبه ذلك. كذلك مسألة الذهب المحلق، كان الألباني يحرم لبس الذهب المحلق على النساء، هذه من أشهر المسائل التي خالف فيها العلامة الألباني جماهير أهل العلم ورد عليه فيها. كما قلت لكم أهل العلم هم الذين خطأوا الألباني في ذلك، أما أنا فلا أستطيع أن أناقش الشيخ الألباني. Pertanyaannya, diketahui bahwasanya Syekh Al-Albani rahimahullah adalah orang yang berilmu atau ulama kibar, padahal beliau memiliki fatwa-fatwa yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana kita katakan bahwasanya beliau adalah seorang ulama besar padahal banyak di antara fatwa beliau menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah? Maka beliau menjawab bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya para ulama itu seperti manusia biasa yang pasti memiliki salah dan juga memiliki kebenaran, dan kebenaran mereka lebih banyak daripada kesalahan mereka, maka kebenaran mereka akan menghapuskan kesalahan yang mereka lakukan. Karena di sana ada kaidah bahwasanya tidak ada seorang yang maksum, entah itu Imam Malik, Imam Ahmad, semua tidak ada yang maksum setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti memiliki salah, tetapi tidak setiap satu kesalahan menghapuskan semua kebaikan dia. Bahkan kebaikan dia yang banyak akan menghapuskan kesalahan 1, 2, 3 dari kesalahan dia. Kemudian belum menjelaskan bahwasanya fatwa-fatwa Syekh Al-Albani yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah ini terjadi bukan karena dibangun di atas kesengajaan beliau, yaitu bahwasanya beliau tidak menyengaja untuk menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Beliau tidak sama sekali menyengaja untuk menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika beliau berijtihad, karena beliau sudah tingkat ijtihad, kemudian ijtihad beliau salah atau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka beliau keliru. Keliru dan salah. Dan ini dimaafkan bagi seorang yang mujtahid, karena mujtahid bukan seorang yang maksum. Tapi kadang-kadang dia harus memiliki kekeliruan. Kemudian di antara masalah-masalah yang beliau sebutkan, fatwa-fatwa Syekh Al-Albani yang menyelisihi atau yang salah dan menyelisihi. Ya, di antaranya yaitu bahwasanya beliau membolehkan kepada seseorang yang berjenggot untuk memotong jenggotnya lebih dari satu genggam. Jadi ketika jenggotnya melebihi satu genggam tangan, maka di bawah genggam tangan ini boleh dipotong. Bahwasanya Syaikh Al-Albani mewajibkan bagi seseorang yang berjenggot panjang untuk memotongnya ketika lebih dari genggaman tangannya. Jadi ketika lebih dari genggaman tangan, maka di bawah genggaman ini harus dipotong, dan beliau mewajibkannya. Ini yang pertama. Kemudian diantaranya yaitu tentang masalah penyelisihan dia, beliau Syaikh Al-Albani rahimah ta'ala, terhadap masalah zakat perdagangan. Kemudian juga masalah emas yang melingkar bagi seorang perempuan. Dan di antara masalah banyak lagi, fatwa-fatwa dari Syaikh Al-Albani menyelisih Al-Quran atau As-Sunnah, dan ini semuanya tanpa disengaja oleh beliau, karena beliau sudah tingkat berijtihad, maka beliau berijtihad sesuai dengan ilmu yang beliau ketahui, dan ketika beliau salah, maka Allah SWT akan mengampuni dosa dia, dan Allah SWT akan memberi ganjaran satu pahala, karena seorang yang mujtahid yang salah akan mendapatkan satu pahala. السؤال الأخير وختامه ما هو نصيحة العلماء في الفتن التي تحصل في اليمن بين مشايخ العلم وطلابها في مسائل المنهجية؟ الحقيقة الذي يتأمل في الفتن المنهجية التي انتشرت في اليمن بل أصبحت للأسف في اليمن كما قلنا الذي يتأمل في الفتن المنهجية والاختلافات المنهجية الموجودة في اليمن بل إن اليمن كما قلت أصبحت من أشهر البلدان التي يقع فيها هذا الأمر من اختلافات المفروقة بين المنتسبين لأهل السنة والجماعة أو الدعوة السلفية المباركة. إذا تؤمل في هذا الاختلاف والاختلاف يعلم أن منشأ هذا الأمر في الغالب من جهتين، يعني هناك سببان يسبب هذه الفرقة والاختلاف ما شابه في رأي الشخص على الأقل. أول هذين الأمرين هو الجهل، وهذا الجهل الذي أتكلم عنه جهل بباب مهم جدا من أبواب العلم، وهو باب فقه الخلاف. فقه الخلاف، إخواننا في اليمن الذين ضغوا علينا من الغلاة الذين تكلموا فينا وفي عقيدتنا وفي منهجنا، نحن إن شاء الله لا نعصي الله عز وجل فيهم كما عصوه فيه، ولا نبغي عليه كما ضغوا هم علينا، فلا نستطيع أن يعني نقلل من شأنهم في جميع أبواب العلم، عندهم جهودهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن عندهم إشكال في هذا الباب، باب الخلاف، وهو باب مهم من أبواب العلم لا يستهان به. هؤلاء الأخوة عندهم إشكال في فهم المسائل الخلافية وفي التفريق بين الخلاف في المسائل الفقهية وبين الخلاف في المسائل العقدية، بين الخلاف في المسائل التي هي من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الخلاف في المسائل العقدية التي لا تبلغ مبلغ المسائل الكبار. كيفية التعامل مع هذا الخلاف هم لهم لا يريدون هذا الباب، فهم إذا أخذوا قولا معينا من أقوال أهل السنة والجماعة على سبيل المثال يظنون أنه القول الوحيد في الباب وينافحون عنه ويبدلون كل من خالفه، بل أحيانا يأخذون بأقوال لا تعرف أصلا لأهل السنة وينافحون عنها وكأنها قول لأهل السنة قولا واحدا وهي ليست من أقوال أهل السنة. فكما قلنا لكم إذا ضبط هذا الباب، باب فقه الخلاف، متى يبجع المخالف، قبل ذلك متى يكفر المخالف، متى يبجع المخالف، متى يقال أن المخالف بين خطأ وصواب وأنه لا يخرج من دلالة أهل السنة والجماعة، هذه المسائل هي التي يقعون فيها إخواننا هناك في إشكال كبير فيها. شيخنا القاضي أبو الحسن سليمان المالكي قائم على ثغرة من ثغور الإسلام هناك يوصل ويبين هذه المسائل المنهجية في سلسلة كبيرة من المحاضرات العلمية. فهذا هو الجانب الأول الكلام عليه يقول الوقت لا يدركنا، الجهل بفقه الخلاف. السبب الثاني في ظني هو انعدام الإخلاص في القلوب. انعدام الإخلاص في القلوب. للأسف هناك من الدعاة ومن طلاب العلم من يحب الرياسة والظهور. يحب الرياسة والظهور وأن يظهر وحده في الساحة الدعوية والساحة العلمية في الجنة. فيأخذ ويفعل ويبدع كل من خالفه وينفر منه ويقلل من شأنه حتى يتفرد هو وحده في الدعوة إلى الله عز وجل في البلد. وهذا موجود للأسف في بلادنا. وهذا أمر من أمراض القلوب كما قلنا لكم من انعدام الإخلاص في القلب يولد هذا الشيء حب الرياسة وحب الظهور. وعلماء الإسلام لم يكونوا هكذا. الإمام الليث بن سعد المصري رحمه الله كان غنيا وكان من غنيان زمانه. كان يعيش في نفس زمانه الإمام مالك بن أنس المدينة إمامه في المدينة وإمام المذهب المالكي. وكان فقيرا مالك كان فقيرا. فكان الليث بن سعد يكفل مالكا. انظروا كيف كان الأئمة في علاقات سوية. لم يقل هذا الإمام في المدينة لا أريده أن يظهر لا أريده أن يبرز فلأبقى أنا إمام وحدي في هذا الزمان. لا أعان مالكا على طلب العلم وكان إمامين في زمانه. كذلك ابن حزم الأندلسي كان إمام أهل الظاهر في زمانه بين المنازعة. وأبو الوليد الباجي كان إمام أهل زمانه وإمام المالكية كان يتدارسان العلم سويا ابن حزم وابو الوليد الباجي. يعني انا اضرب لكم قوه من علاقات الائمه في ذلك الزمان في الزمان القديم. اليوم عندنا في اليمن لا تكاد تجد يعني شيخا من الاسماء المشهوره يثني على شيخ اخر. الافضل انه ينفر منه ويبدع ربما يطعن فيه ويضع عقيدته. وكما قلنا لكم هذا امر يعود الى الاخلاص. فاذا صحح هذا الامر امر فقه الخلاف وصحح قضية النية والإخلاص لله عز وجل في العلم أرجو أن نقلل هذان الأمران من الافتراق الموجود في بلداننا وفي غير بلادنا مثل أندلس وغيرها. أسأل الله لنا جميعا الإخلاص والقبول والتوفيق في القول والعمل. Pertanyaan: Bagaimana nasihat para ulama di dalam menghadapi fitnah tahdiran atau tabdi' pembid'ahan yang terjadi di Yaman, yang mana fitnah ini terjadi bagi para ulama dan para penuntut ilmu? Maka beliau menjawab bahwasanya fitnah seperti ini atau fitnah tahdir dan fitnah perpecahan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ini banyak terjadi di Yaman, dan di Yaman adalah tempat yang paling masyhur tentang peristiwa seperti ini. Dan masalah seperti ini, masalah tahdir atau masalah perpecahan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ini memiliki dua sebab. Terjadinya masalah seperti ini atau orang terlalu sembrono atau orang terlalu berlebihan di dalam mentahdir orang yang menyelisih dia di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, ini terjadi seperti ini karena ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah kebodohan, al-jahl, bodoh. Yaitu bodohnya manusia atau para penuntut ilmu di dalam bab bagaimana memahami fiqhul khilaf, yaitu bagaimana memahami fikih di dalam khilaf, yaitu ketika terjadi perbedaan pendapat bagaimana kita bermuamalah dengan masalah khilafiyah yang ada atau bagaimana kita bermuamalah kepada orang yang menyelisih kita. Maka banyak di antara saudara-saudara kita dari orang-orang yang dulu yang keras dalam bab ini, mereka tidak mengerti tentang fikih di dalam bermuamalah dalam masalah-masalah khilafiyah. Tetapi walaupun demikian, walaupun mereka berbuat zalim kepada kita, mentahdir kita, mengeluarkan kita dari Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi kita sama sekali tidak membalas kezaliman mereka atau pengeluaran mereka terhadap Ahlussunnah wal Jamaah, kita balas juga dengan demikian, tidak. Kita tidak membalas kezaliman mereka terhadap kezaliman yang sama. Dan perlu kita ketahui bahwasanya memahami masalah fikih atau muamalah di dalam masalah khilafiyah ini adalah perkara yang sangat penting. Kita harus memahami di dalam masalah khilafiyah apakah perbedaan pendapat ini perbedaan dalam masalah furu' atau masalah usul? Masalah furu' yang tidak mengeluarkan dari islah, dari Ahlussunnah, atau masalah akidah Ahlussunnah, usul Ahlussunnah wal Jamaah yang bisa mengeluarkan dari deretan Ahlussunnah wal Jamaah, atau ini adalah khilaf perbedaan dalam masalah akidah? Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang terlalu gulu, terlalu berlebihan dalam bab ini, sehingga mereka mentahzir saudaranya sendiri yang satu pemahaman, disebabkan karena berbagai perbedaan di dalam suatu masalah, kemudian mengeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini disebabkan karena mereka semuanya mengira dan bangga bahwasanya dirinya sendiri adalah orang yang paling benar, dan setiap orang yang menyelisih saya di dalam suatu masalah, setiap masalah apa saja, maka dia adalah orang yang salah, dia adalah orang yang ahli bidah, dia adalah orang yang keluar dari deretan Ahlussunnah wal Jamaah, yang benar cuma saya. Maka ini adalah bodoh. Seperti ini disebabkan karena apa? Karena bodohnya mereka terhadap memahami fikih khilaf, memahami bagaimana cara bermuamalah seorang muslim atau seorang talibul ilmi di dalam masalah-masalah khilafiyah. Kemudian sebab yang kedua, dan ini masalah yang pertama, beliau menyebutkan bahwasanya Syekhuna Abdul Hasan Al-Ma'ribi hafizahullah adalah orang yang paling banyak membahas masalah seperti ini, dan beliau telah menjelaskan manhaj Ahlussunnah yang adil dan yang pertengahan di dalam masalah seperti ini dalam muhadharah beliau dan di dalam kitab-kitab beliau. Kemudian sebab yang kedua, jatuhnya orang dalam bab seperti ini sehingga dia mengeluarkan saudaranya dari Ahlussunnah, yaitu sebab yang kedua adalah hilangnya keikhlasan di dalam hati seseorang. Ketika seseorang itu berbuat tetapi tidak ikhlas, pengen menunjukkan bahwasanya dirinya adalah orang yang paling pintar atau dirinya adalah orang yang paling benar, ketika ikhlasnya di dalam memahami seperti ini hilang, maka terjadilah masalah seperti ini, yang mana setiap orang mentahdir saudaranya supaya apa? Supaya dia adalah menjadi orang yang paling nomor satu, sehingga saudaranya ditinggalkan jamaahnya, ditinggalkan oleh para penuntut ilmu. Maka kalau kita pahami bahwasanya para ulama kibar kita, ulama-ulama kita, mereka terhadap saudaranya sendiri yang satu level di dalam menuntut ilmu, mereka saling menghormati di antara mereka. Di antaranya adalah Imam Laits bin Sa'ad, termasuk ulama besar di dalam masalah hadis. Beliau hidup pada zaman Imam Malik, yang mana Imam Malik termasuk teman dia. Walaupun demikian, Imam Laits tidak membantah atau menghabisi Imam Malik supaya dia menjadi orang yang terkenal, atau Imam Malik ditinggalkan sama jamaahnya, tidak. Tetapi saling menghormati di antara mereka. Demikian juga Imam Ibnu Hazm yang merupakan imam mazhab Zahiriyah. Walaupun demikian, dia bersama orang yang satu level dengan dia seperti Abu Walid Al-Baji, termasuk ulama ahli hadis yang besar sekali pada zamannya. Walaupun demikian, mereka saling belajar bareng, saling murojaah atau belajar bareng, saling tukar ilmu di antara mereka. Walaupun mereka adalah orang yang besar, dan mungkin ketika mereka mentahdir saudaranya dengan dikeluarkan dari Ahlussunnah kemudian dibantah dengan bantahan yang hebat, mungkin dirinya menjadi orang yang besar, tapi ini adalah bukan keikhlasan di dalam hati mereka, maka mereka meninggalkan masalah seperti ini. Maka di Yaman, ketika kita mendapatkan negeri Yaman adalah negeri yang banyak para penuntut ilmu, tetapi ketika kebanyakan para penuntut ilmu hilang di dalam hati mereka keikhlasan, dan mereka ingin nampak di hadapan saudaranya, maka terjadilah fitnah disebabkan karena ikhlasnya sudah menghilang di dalam hati mereka. Kami di nihaya tadi kalimat, aku tawadakar di ikhwa bila nasihtum bihi di bidaya kalimat, wa hiya kudu' wa husru ma'adat hakikat ila ikhwanina al-fadil al-adhina لازم الشيخ الكريم أبو الحسن السليماني في مدى الحقيقة أنا لا أقول ذلك مجاملة لهم، لكن أنا لمست منهم حكمة في الدعوة لله عز وجل، وقد لاحظت أن بعضهم فترة طويلة من نفسهم لاحظت منهم حكمة في الدعوة لله عز وجل، والحكمة غير العلم، الحكمة هي العلم مع حسن التصرف، وهذا ليس يعني مسؤول من نفسه. قد يكون هناك إنسان عنده علم لكن لا يستطيع، لا يحسن التصرف في دعوته. أما إخواننا لمسنا منهم الحكمة في دعوة الله عز وجل في قياس المصالح والمفاسد في أسلوب حتى في التعامل مع المجتمع وفي دعوة الناس إلى الله عز وجل، فما حثكم على الرجوع إليهم والاستفادة منهم؟ كلكم أظن يعرف الأستاذ الكريم أبو خليل، وهم من لازم الشيخ الحسن كثيرا بل أكثر مني واستفاد منهم أكثر من استفادت منه، وكذلك إخواننا الذين عادوا الأستاذ طبعاً أستاذ أبو عوانا الأستاذ سعد الأستاذ طبعاً خليل من وظيفة ما كنت أحبها وفهمها وأفهم اللغة العربية الفصحى واللغة اليمنية العامية للجنة أخونا الزكريا أحمد من إخواننا الأفاضل في بروكوتور مسرح القاسم في مكاسي جاكرتا، هؤلاء الأخوة أتاهم الله الحكمة والله عز وجل أن أمر نبيه بالطريقة التي اختارها له في الدعوة لم يأمره بالعلم، إنما قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا ثم قال ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. الحكمة أمر زائد عن العلم، قد يكون هناك من هو أعلم من كثير من الناس، لكن قد يكون إنسان عنده علم أقل لكنه صاحب حكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه الدعوة التي يبارك الله فيها. أسأل الله أن يبارك لهم في دعوتهم وفي جهودهم وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتهم، وسعدت جدا بلقائكم هو الأستاذ الفاضل، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم على الخير في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian pada penutup, beliau menyebutkan bahwasanya seyogyanya bagi kita semuanya untuk senantiasa kembali kepada para ulama yang mereka berdakwah dengan cara hikmah. Di antara yang beliau ketahui adalah ulama yang berdakwah dengan dakwah yang hikmah, entah bergaul dengan orang-orang yang awam atau bergaul dengan orang-orang yang menyelisihinya atau bergaul kepada orang-orang para thalabatul ilmi, adalah Syekhuna Al-Fadhil Abdul Hasan Mustafa bin Ismail Sulaimani Hafidhullah, yang mana beliau Syekh kita ini Syekh Syadi telah banyak menuntut ilmu di hadapan beliau Syekh Abdul Hasan, dan beliau mendapatkan bahwasanya Syekh Abdul Hasan adalah orang yang sangat lembut dan sangat berhikmah di dalam berdakwah. Yang mana yang dimaksud dengan hikmah itu adalah hikmah itu adalah husnul tasarruf, yaitu baiknya bermuamalah kepada orang. Dia bisa mengetahui mana ketika bermuamalah kepada orang yang menyelisih, bagaimana hikmah kepada orang yang seperti ini. Bergaul dengan orang yang awam, bagaimana hikmah ketika bergaul dengan orang seperti ini. Sampai bergaul kepada orang-orang yang berbuat maksiat, bagaimana hikmah ketika bergaul dengan orang seperti ini. Dan juga beliau Syekh kita ini Syekh Syadi mengajukan kepada kita semuanya untuk istifadah atau mengambil faidah dari para penuntut ilmu yang belajar di hadapan Syekh Abdul Hasan rahimahullah, seperti ustaz-ustaz yang telah berbicara di hadapan sini seperti Ustaz Mujahid, Abu Khalil dan yang lain-lain, seperti Ustaz Sa'ad dan yang lain-lain, karena mereka telah mempelajari bagaimana mauqif dari Syekh Abdul Hasan di dalam berdakwah dengan cara hikmah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Dakwailah masyarakat, manusia kepada jalanku, jalan Allah SWT dengan cara hikmah. Dan Rasulullah SAW bersabda, La hasada illa fitnatin, tidak dibolehkan untuk hasad kecuali pada dua masalah. Di antaranya yaitu rojulun atahullahu hikmah, yaitu seseorang yang Allah SWT berikan kepada dia hikmah, fahuwa yakdi biha, kemudian dia berbuat sesuai dengan hikmah yang dia pelajari. Kenapa? Karena banyak di antara para penuntut ilmu yang memiliki ilmu di dalam agama, tetapi ketika bermuamalah atau berdakwah tidak bisa berdakwah dengan hikmah, atau tidak bisa berdakwah dengan cara mempraktekkan bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW, yang mana dakwah beliau dipenuhi dengan hikmah-hikmah ketika bergaul dengan orang-orang yang menyelisih beliau. Maka seyogyanya bagi kita semuanya untuk kembali kepada para penuntut ilmu, para orang-orang yang berilmu, dan kita kembali kepada dakwah mereka, yaitu dakwah dengan hikmah. Kemudian dia beliau menutup nasihat ini dengan berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan kepada kita ketetapan di dalam agama Islam ini, dan semoga Allah SWT menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh dan rizki yang halal. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. baik di dunia dan di akhirat, dan jika ada salahnya, maka kita semua minta maaf. Apalagi dari saya sendiri, maka saya katakan in asabtu faminallah, kalau saya benar di dalam menerjemahkan dan menyampaikan ini, maka ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in akhtatu famini faminasyaiton, dan jika saya salah dalam menyampaikan ini, maka ini murni dari kejahilan saya dan atau dari syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari kesalahan yang kita lakukan, dan kita juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala mulai detik ini ketika kita salah di dalam menyampaikan atau kita keliru di dalam memberikan ilmu kepada kita semuanya. Maka kita semua taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.